بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المهجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral hadirin, habidani wa habidakumullah. Di malam yang mulia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan sebuah karya yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Soleh Fauzan habidahullahu taala di dalam kitab beliau yang berjudul Mulaqas Al-Fiqhi. Adapun malam hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya dari yang pernah kita baca di majlis yang mulia ini. Kita akan masuk babun fi bab fi fadlil haji wal isti'dadi lahu. Bab keutamaan berhaji dan persiapan untuknya. Ahibati filah, bulan ini merupakan salah satu bulan-bulan haji. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama dari sebuah riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan para ulama dari lintas mazhab termasuk mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi menyatakan bahwasanya bulan Syawal ini adalah merupakan bulan-bulan haji. Yang sebagian kita kaum muslimin memandang sebelah mata tentang keutamaan bulan Syawal. Padahal Allah Jalla Jalaluh telah mengumumkan di dalam ayatnya yang mulia, Al-Haju Ashur Ma'lumat, bahwasanya bulan haji adalah merupakan bulan yang telah ditentukan, yang telah diketahui. Ikhwani fiddin azzakumullah, tentunya di bulan Syawal ini kita jadikan momentum bagi kita yang belum mendaftar haji. Mau kapan lagi kita mendaftarkan haji kalau bukan hari ini atau sekarang? Di mana kita ketahui antrian di negeri kita tercinta ini sangat panjang. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azzakumullah, tentunya sangat miris kalau sebagian kita kaum muslimin bisa menginjakkan kakinya di berbagai objek wisata, baik di dalam ataupun di luar negeri. Padahal penguasa tersebut tidak pernah mengundangnya. Dan lebih miris lagi ketika sebagian kita, kaum muslimin, dia sempat menginjakkan kakinya di India, Pakistan, Bangladesh, padahal penguasa negara-negara tersebut tidak pernah mengundangnya. Tetapi kenapa ketika kita diundang oleh Allah Azza wa Zal, kita diundang di Mina, di Arafah, di Musdalifah, di Jamarat, di Baitullah, tapi kita tidak pernah menghiraukan undangan Allah Azza wa Zal. Apa enggak kepingin kita pengin berdoa di suatu tempat yang paling baik untuk berdoa, yakni di Arafah, yang baginda Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, afdhalu ma qultu ana wa nabiyuna asyiyata Arafah. Subhanallah, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik doa yang aku panjatkan dan para nabi panjatkan, yakni di senja hari, di mana? Di Arafah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azzakumullah, alangkah ruginya kita. Kita hidup cuma sekali di dunia. Dan kita sudah hidup bertahun-tahun, ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun, bahkan ada yang sudah 60 tahun. Tetapi tidak pernah menggubris undangan Allah Azza wa Zal. Padahal sebetulnya kita mampu. Dan ikhwani fiddin azzakumullah, berangkat haji ini merupakan perjalanan yang ajaib, yang baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah menggembirakan kepada umatnya. Tabi'u bainal haji wal umrah fa inna huma yanfiyanil fuqra faqra wadh-dhunub. Masyaallah. Kata baginda Nabi, iringilah, selang-selinglah antara haji dan umrah, haji umrah. Karena keduanya ini akan mengentaskan kemiskinan, akan mengikis dosa-dosa kita. Tetapi sebagian kita enggak iman. Kalau haji, orang melaksanakan haji, melaksanakan umrah akan diganti oleh Allah. Sebagian kita tidak iman. Ikhwan fillah azzakumullah, mungkin ada yang komen, oh ya kan tidak semua orang mampu untuk melaksanakan haji. Naam. Adapun kalau kita tidak mampu, kita telah belajar dalam kaidah ilmu fikih menyatakan la wajiba ma'al ajz. Tidak ada kewajiban yang tidak mampu. Dan dalilnya pun wadih, gamblang. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah Azza wa Jalla, mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang memiliki kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila, memiliki kemampuan untuk menuju ke Baitullah, bagi yang mampu. Tetapi ikhwani fiddin azzakumullah, tetapi masalahnya, betulkah kita enggak mampu? Kemarin kita mendapatkan nasihat dari Ustazuna. Betulkah ketika kita mengatakan tidak mampu itu jujur? Bisakah kita menjawab pertanyaan Allah di persidangan di hari kiamat nanti? Ya mungkin tetangga kita atau sahib-sahib kita, teman-teman kita, mudah kita yakinkan, saya belum mampu. Saya belum mampu ya akhi. Ikhwani fidina azzakumullah. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan kita ini wajib untuk membeli mobil atau memiliki mobil. Ini untuk mana? Tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan di dalam Al-Quranul Azim bahwasanya kita ini harus punya rumah atau membeli rumah. Tetapi kata Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ternyata Allah mewajibkan kita untuk berhaji ke Baitullah, memenuhi undangan Allah ketika kita mampu. Sekali lagi, sudahkah kita menyiapkan jawaban di hadapan Allah ketika kita digelar, digeret persidangan Allah Jalla Jalaluh? Sekali lagi, mungkin kita bisa meyakinkan orang lain bahwa kita tidak mampu. Tapi Maliki Yaumiddin akan bertanya, akan mengaudit rekening-rekening kita, akan mengaudit harta kita, rupiah demi rupiah, dolar demi dolar, real demi real. La tajulu qaddamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'al. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan beranjak, tidak akan bergeser kaki seorang hamba kapan di hari kiamat nanti, ketika kita diinterogasi oleh Allah Azza wa Zal, sampai kita ditanya, salah satu pertanyaannya, amali min aina sabah wa fima anfaqah, dari mana kita memperoleh harta, dan harta tersebut kita alokasikan untuk apa? Ini kita tidak bisa menghindar pertanyaan Allah Azza wa Zal. Tetapi kata Allah Jalla Jalalu, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Kita lebih mementingkan kepentingan dunia daripada akhirat, padahal akhirat itu lebih kekal, lebih abadi. Ikhwani fiddin azzakumullah, sekali lagi ana mengajak kepada pribadi kita dan antum semua untuk segera mendaftar, walaupun itu reguler. Ini konsekuensi untuk mewujudkan niat kita. Wah, tapi mahal. Kita kalau urusan dunia, kita bicaranya ghalin. Ghalin, mahal-mahal. Kalau urusan akhirat. Tapi ketika urusan dunia, rahis. Rahis, murah, murah. Taib, ini sekedar mukaddimah untuk membangkitkan kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Zal, untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Zal, sehingga kita dipanggil sebagai duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Baik, kita lanjutkan. Qala habidahullahu ta'ala, al-haju fihi fadlun azimun wathawabun jazilun. Kata Syekh habibullah ta'ala, berhaji ini mempunyai keutamaan yang sangat agung dan pahalanya sangat besar. Rawi Tirmidzi wa sahahahu an Ibni Mas'udin marfu'an. Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullah alaih meriwayatkan dan beliau mensahihkannya riwayat ini dari sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, tabi'u bainal haji wal umrati fa'inahuma yanfiyanil faqra wadzunuba kama yanfil kir khubza alhadid wadzahab walfidah. Masya Allah. Walaysa lilhaji mabruru thawabun illal jannah. Hadis ini disahihkan oleh al-imamu al-mujaddid Muhammad Nasruddin Albani di dalam silsilah as-sahihah hadis yang ke-1200 dalam kitab saya. Karena berbeda cetakan beda nanti halamannya. Kata baginda Nabi alaihi salatu wasalam, lakukanlah haji dan umrah terus menerus, kata baginda Nabi, karena keduanya akan mengikis kemiskinan, akan mengikis dosa-dosa sebagaimana api mengikis ampas ataupun kotoran atau karat yang terdapat pada besi, emas dan perak. Masya Allah, kalau suatu pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan, mudahkan program haji dan umrah. Itu akan mengentaskan kemiskinan, sekaligus akan mengikis dosa-dosa rakyatnya. Selanjutnya kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, walaysa lil haji al mabruri thawabun ilal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga, kecuali jannah Allah. Allahu Akbar. Wa fi sahihi, yani di sahih Bukhari, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, naral jihad afdal al amal afala nujahidu, qala lakin afdal al jihad hajjun mabrurun. Umuna, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, bertanya kepada suaminya baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, kami melihat bahwa jihad ini adalah amalan yang terbaik, bolehkah kami berjihad ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, untukmu, untuk kalian, jihad terbaik dan terbagus adalah haji mabrur. Kita sering mendengar, kalau orang pulang haji mengklaim haji saya mabrur, haji mabrur. Coba kita lihat apa bimbingan para ulama yang dimaksud dengan mabrur. Qala habidahullahu ta'ala Dr. Soleh Fauzan, al-hajju al-mabruru huwa alladhi la yukhalituhu syai'un minal ithmi waqad kamulat ahkamuhu fawaqa'a 'ala al-wajhi al-akmal. Wakil huwa al-mutaqabbal. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, haji yang mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh sedikit pun dosa ketika melaksanakan haji. Kemudian hukum-hukumnya terlaksana dengan sempurna. Hukum-hukum haji termasuk mahdurat, mahdurat ihram, larangan-larangan ihram, dia benar-benar jaga supaya tidak mengotori hajinya, sehingga dia terlaksana dengan sempurna. Ikhwan fiddin azzakumullah, di sini saya habibullah ta'ala, selain haji yang mabrur itu hajinya tidak dikotori dengan perbuatan dosa dan maksiat, hukum-hukumnya terlaksana. Ritual ataupun urutan manasiknya terlaksana semua. Makanya baginda Nabi membimbing kepada para sahabat, khudu'ani manasikakum. Ambillah manasikku, ambillah cara hajiku ketika kalian berhaji. Sebagian jamaatul hujjaj, hadanallahu wa iyyahum, dan miris kalau ini terjadi bagi kita salafiyin ketika berhaji, tidak tahu ilmunya. Al-Imam Al-Bukhari itu membuat bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal di dalam Sahih Bukhari, bukan untuk yang lain, tetapi semua ibadah harus dilandasi dengan ilmu. Sebagian ketika tanggal 8 Dzulhijjah, yakni yaumut tarwiyah, para jamaatul hujjat tidak menuju ke Mina, tidak mabit di Mina, tetapi mereka menuju ke Arafah. Ini sudah kesalahan. Makanya penting, kata Syekh Shalih Al Utsaimin, penting sebelum berhaji itu mengetahui ilmunya, bukan sekedar dia itu mampu dalam hal finansial ataupun fisik. Bahkan di dalam tahallul pun, tahallul ketika mengakhiri ibadah umrah ataupun hajinya, baginda Nabi hanya memberikan dua pilihan, muhalik ataupun mukhasir. Orang itu memplontos kepalanya atau memendekkan rambut kepalanya. Hanya ada dua pilihan. Tetapi hadanallahu wa iyyahum, kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin, para jamaatul hujjat, para mu'tamirin, orang-orang yang sedang umrah, ketika tahallul hanya menggunting sebagian rambutnya. Padahal masya Allah keutamaannya dua pilihan tersebut akan didoakan oleh baginda Nabi mendapatkan rahmat. Allahumma irhami al-muhalikin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang sedang menggundul rambut kepalanya. Pada waktu itu para sahabat pun usul kepada baginda Nabi, qalu al-muqassirin ya Rasulullah. Begitu juga yang memendekkan rambutnya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahumma irhami al-muhalikin. Tetap Rasulullah mendoakan orang-orang yang menggundul, yang memlontos kepala rambutnya. Para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, al-muqassirin ya Rasulullah. Baginda Nabi pun menjawab, Allahumma irhami al-muhalikin. Ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul kepalanya. Ketika tahallul, baru baginda Nabi menyatakan, wal muqasirin, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Dari hadis ini, para ulama kita menjadikan dalil bahwasanya orang yang menggundul rambutnya itu lebih utama daripada orang yang memendekkan rambutnya. Tetapi dua-duanya dibolehkan oleh agama kita yang suci ini. Taib ikhwani fidin, azzakumullah. Kita lanjutkan. Qala habidahullahu ta'ala. Fa'idha istakarra azzamuhu alal haji falyatub min jami'il ma'asi wa yakhruj minal mazalimi biraddiha ila ahliha. Maka jika seseorang sudah bertekad, berazam untuk melaksanakan ibadah hajinya, maka hendaknya dia bertobat sebelum berangkat haji dari segala dosa dan kemaksiatan, kemudian juga melepaskan hak-hak orang lain dengan mengembalikan kepada para pemiliknya. Masyaallah. Wa yarudda al-wada'i'a wal awariya wad-duyun allati indahu lin-nas wa yastahilla man bainahu wa bainahu dhulamatun wa yaktub wasiatuhu. Penting bimbingan para ulama kita. Kata Syekh, kata orang itu sudah bertekad, berazam untuk berhaji, selain bertobat dari dosa dan kemaksiatannya, kemudian mengembalikan hak-hak orang lain, entah itu berupa titipan atau pinjaman ataupun hutang, kita kembalikan kepada pemiliknya. Kemudian jika di antara dirinya dengan orang lain terdapat kezaliman, maka hendaknya dia meminta kepada orang yang kita zalimi tersebut untuk menghalalkannya. Wa yaktub wasiatah. Dan kita juga dibimbing oleh para ulama sebelum berangkat haji untuk menulis wasiat, karena tidak tahu kondisi kita. Kita akan pulang tinggal nama, atau kita pulang dengan membawa haji mabrur. Baik, kita lanjutkan. Wa yuwakil man yakdi ma lam yatamakkan min qada'ihi min al-huquqi allati 'alayhi. Kemudian kata Syekh, jika seseorang itu tidak memungkinkan untuk menunaikan kewajiban hajinya, kemungkinan dia punya udzur, sakit atau yang lainnya yang tidak memungkinkan dia untuk berangkat sendiri, maka hendaklah dia menyerahkan atau menunjuk atau meminta wakil untuk menghajikannya. Istilahnya badal haji. Tentunya orang yang ditunjuk itu orang yang sudah pernah haji untuk menjadi badal itu. Nanti ada babnya tersendiri. Kemudian ikhwani fiddin, habidakumullah. Selanjutnya kata Syekh, tetapi dengan menunjuk wakil untuk menghajikan itu ada konsekuensinya. Wa yu'ammin li auladihi wa man tahta yadihi ma yakfihim min qada'ihi min al-huquqi allati 'alayhi. ma yakfihim minan nafaqati ila hini ruju'ihi. Orang yang kita mintai tolong sebagai badal tadi, yang kita tunjuk sebagai wakil, karena saya enggak mampu untuk berangkat sendiri, suatu uzur, maka konsekuensinya saya itu menjamin nafkah anak-anaknya yang kita tunjuk untuk mewakili kita, nafkahnya anak-anaknya. Kemudian siapapun yang menjadi kewajiban yang dia nafkahi tadi, entah itu ibunya, entah itu istrinya, atau yang lainnya yang menjadi kewajiban dia menafkahi orang yang menunjuk tadi, harus menggantikan nafkah untuk orang yang ditinggal haji tadi, karena mewakili kita untuk berhaji. Sampai kapan? Sampai pulang ke tanah air. Qala habithahullahu ta'ala wa yahris an takuna nafaqatuhu halalan wa ya'khud min az-zadi wa nafaqati ma yakfihi liyastaghniya 'anil hajati ila ghairi yakunu zaduhu tayyiban. Insyaallah. Ikhwani fiddin azzakumullah. Selanjutnya kata saya, hendaknya biaya haji, ongkos yang kita pakai untuk haji, baik itu kita dihajikan orang lain atau kita sendiri yang berangkat, juga bekal kita itu dari usaha yang halal, bukan very-very koloso usahanya itu, nyerempet-nyerempet yang haram. Juga kita membawa bekal, atau orang yang kita suruh berangkat mewakili kita, kita bekali dengan secukupnya, supaya tidak minta-minta kepada orang lain. Di samping bekal tersebut harus bekal yang thayyib, yang baik. Biasanya di negeri kita, jazakumullahu khairan, jamaah haji sudah melunasi, dia akan mendapat living cost, pembalian biaya haji. Kalau dulu 1.500 rial itu senilai 4 jutaan. Itu diperkirakan akan mencukupi selama 40 hari. Untuk makan di Mekah dan Madinah. Kalau di Madinah biasanya mendapat catering 2 kali sehari itu. Selama 8 hari. Tetapi untuk di Mekah, kebiasaan jamaah haji Indonesia itu membawa bekal dari Indonesia itu. Ada yang beras, biasanya beras dimasukkan teligen 5 liter itu, nanti di Mekah masak sendiri-sendiri. Pulangnya teligen itu diisi zam-zam. Kebiasaan jamaah haji kita. Sebetulnya kalau mengandalkan living cost, pengembalian biaya haji yang kita tabung tadi, itu cukup untuk makan. 40 hari kurangi 8, 32 hari kah? Cukup kita untuk jajan itu, untuk harian, walaupun tanpa masak, sehingga kita terfokus untuk ibadah. Kalau masak ya apa waktunya, apalagi kalau perempuan sudah kumpul, masak. Kalau ditulis kitab mungkin berapa jilid itu. Kita mencukupkan dari living cost, pengembalian ongkos haji, cukup untuk makan, untuk jajan. Mau nasi biryani, mau nasi kabuli, mau yang lain, masya Allah. Hagada. qala ta'ala, Syekh membawakan dalil, yakni firman Allah Azza wa Jal, ya ayuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum. Wahai manusia-manusia yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Selanjutnya kata saya, tinggal sedikit kita selesaikan dalam bab ini. Wa yajtahidu fi tahsili rafiqin salihin aunan lahu ala safarihi wa adai nuskihi yahdihi idza dhalla wa yudakhiruhu idza nasiya. Ini muhim, muhim jidan. Kata saya, hendaknya orang yang berhaji ini berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan sahib, mendapatkan rafiq, rafiqin salihin, teman yang saleh. Jangan cari teman orang yang agama Islamnya Islam Nusantara. Nanti kalau mau sa'i, baca Indonesia Raya itu. Cari rajulun salihun atau rafiqin salihin, teman yang soleh. Karena kita akan lama menuju perjalanan ini. Ini cari teman sabar. Yang teman yang soleh tadi akan membantunya di dalam perjalanan. Dan dia akan membantu kita untuk melaksanakan manasiknya. Mereka, dia akan membimbing ketika kita tersesat. Baik tersesat dalam artian teritorial di Mekah atau di Madinah, ataupun tersesat agama kita. Kalau teman kita soleh, kita ada yang nasihati. Dan akan mengingatkan dikala kita lupa. Penting. Al-mar'u ala dini khalili fal yangdur ila man yukhalilhu. Ini berlaku untuk semuanya. Kemudian yang terakhir kata saya, wa yajibu tashihun niyati bi an yurida bi hajihi wajhallah wa yasta'mala rifqa wa husnal khuluq. Orang yang berhaji hendaknya meluruskan niatnya dengan hanya berharap wajah Allah, bukan untuk mencari pencitraan, bukan riya dan bukan sum'ah. Dan dia wasta'malar ribqa, hendaknya bersikap lembut ketika berhaji, berakhlak yang baik, husnul khuluq. Wa yajtaniba al mukhasamata wa mudayaqatan nas fi turuqi wa yasuna lisanahu anis sadami wal ghibadi wa jami'i ma la yardahu Allahu wa rasuluhu. Yang terakhir kata saya, hendaknya orang yang berhaji ini menjauhi berbantah-bantahan, juga menghindari berdesak-desakan atau mendesak orang, entah itu dengan kursi rodanya atau dengan kakinya, hendaklah dijauhi. Dan ini terjadi ketika orang tawaf, ketika orang sa'i, kadang orang didorong dengan kursi roda dari belakang sehingga melukai, mendolimi orang lain. Begitu juga kita hanya untuk mencium al-hajaru al-asfar, kita mendolimi orang lain. Bahkan kita melakukan perkara yang diharamkan oleh agama, melakukan transaksi di dalam masjid, apalagi itu Baitul Haram, membayar orang untuk memberikan jalan supaya bisa mencium al-hajaru al-aswad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mencium al-hajaru al-aswad sunnah hukumnya. Mendolimi orang haram hukumnya. Maka hendaknya berhati-hati dalam perkara ini. Kemudian juga menjaga lisan kita dari mencaci, dari ghibah, juga dari segala yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu waliyu taufik, wallahu a'lamu biswab. Ini mungkin yang sekedar kita murojaah, menyampaikan dari apa yang kita peroleh dari asatidah kita, dan tentunya apa yang anak baca, cara baca saya mungkin salah, cara menerjemahnya salah. Anak beristighfar dan anak minta maaf kepada antum semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'adzin yu'adzin.